السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. فلنتعوذ من الدعاء. رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وصول الشهوات إلى جنات القربات. والحمد لله رب العالمين. فإذا توجه الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفقه هذه فقه المساجد، فقه tentang masjid. مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا. Di antara kekhususan yang didapatkan oleh umat kita, umat Islam, Allah menjadikan untuk umat Islam ini bumi, yang bumi ini adalah tahuran suci, makanya bisa mencucikan juga. Wa masjidan, dan bumi itu boleh dijadikan untuk tempat sujud atau untuk dilakukan sholat dimanapun kita berada. Abu Dzar berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalan, masjid apa yang pertama kali dibuat, dibangun di muka bumi ini? Lalu Rasul menjawab, al-masjidil haram, yaitu masjidil haram. Kuntah kumma'ai, kemudian apa setelahnya ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, summal masjidil aqsa, kemudian masjid aqsa. Kuntah kumma'ai rahumah, berapa jarak antara dua masjid itu? Bangunannya maksudnya, apa namanya, lamanya, pembangunan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian Rasul menjawab, arba'un nasanah, 40 tahun. Kemudian Rasul sebelum meneruskan, ainama adrakat kasolah pasalli fahuwa masjid. Di mana saja masuk waktu sholat, maka sholatlah kau di tempat itu, karena tempat itu adalah masjid. Itu berarti kemudahan bagi umat ini, ya, jika tidak ada satu masjid di sebuah lokasi, di sebuah tempat, dia sholat di mana dia berada. Ini suatu kemudahan. Sekaligus bumi itu tahuran suci dan mensucikan. Makanya para wanita kalau di Arab itu seringkali pakaiannya panjang sampai terseret ke tanah. Pernah bertanya kepada Rasul, seorang sahabiyah, terkena kotoran ya Rasul, bagaimana ini? Kemudian Rasul menjawab, jika dia terkena kotoran maka tanah itu akan mensucikan. Nah, kita ini juga tercipta dari apa? Tanah itu suci nggak? Suci. Berarti kita ini suci atau kotor, bahan-bahan? Suci atau kotor? Suci. Kenapa dinajiskan kalau suci? Kenapa dikotori dengan kiri dengki? Kenapa kita kotori dengan makanan yang haram? Padahal Allah telah menciptakan kita dari bahan yang suci. Kita diciptakan dari tanah, boleh juga disebut dari tanah. Boleh juga dari air, ya kan? Mimma. Air itu juga suci, betul kan? Makanya bahan dasar penciptaan kita itu dari dua hal yang tersuci di permukaan bumi. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tanah. Subhanallah, menunjukkan bahwa dari penciptaannya saja kita memang dari bahan yang suci. Karena tugas kita di muka bumi ini juga tugas kesucian, tugas yang mulia. Mari kita lanjutkan. Fadlul binaiha, keutamaan membangun masjid. Dari Utsman, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, barallahu lahu baitan fil jannah." Muttafaqun alaih. Siapa yang membangun karena Allah satu masjid, yang dengan membangun itu dia mencari wajah Allah dan keriduannya, maka Allah membangun untuknya rumah di dalam surga. Bukan lebih. Tapi ini menarik, saya cari di dalam hadis-hadis tentang keutamaan bangun masjid. Itu enggak ada yang menggunakan redaksi perintah. Bangunlah, gitu ya. Saya memang lagi cari, jadi kalau ada yang tahu, mohon di beritahu saya. Redaksi keutamaan bangun masjid itu tidak menggunakan bentuk perintah. Kalau perintahnya kan bangunlah, gitu ya. Itu enggak. Ini enggak, bentuknya khobar. Bentuknya khobar, berita. Siapa yang membangun? Sama di Quran juga sama. Dalam surah At-Taubah ketika berbicara tentang memakmurkan masjid juga redaksinya enggak menggunakan redaksi perintah. Bangunlah masjid tidak. Innama ya'muru masjidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah begitu. Dan tidak akan ditemukan dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an apa namanya bentuk masjid yang harus kita bangun seperti apa. Masyaallah. Ya. Bahkan kalau kita baca hadis yang berikutnya, ya, man bana lillahi masjidan walau tamahhat fi qutatin li bayyiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah meskipun hanya sebesar sangkar burung yang diperuntukkan untuk telurnya, seperti itu, maka Allah membangun untuknya rumah di dalam surga. Tapi menunjukkan kesederhanaan, ya, kecil, ya, itu di mata Allah ya, akan dibuatkan untuknya rumah di surga. Sekali lagi tidak ada apa namanya penjelasan bentuk masjid itu harus seperti apa. Ini menarik. Ya. Karena yang banyak itu justru yang disebutkan ketika berbicara tentang masjid itu orang yang memakmurkannya yang dibicarakan, bukan masjidnya. Oke, coba kita cek misalkan di dalam surah At-Taubah. Innama ya'muru masjidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari, terus waqamat sholat, mendirikan sholat, kemudian wa'atan zakat, kemudian walam yakhsha illallah, adalah orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Ba'asa ulaika yakunu minal muhtadin, semoga Allah itu termasuk orang yang berbuat itu. Yang dibicarakan kriteria itu adalah orang yang memakmurkannya, bukan masjidnya. Makanya heran kalau di sebuah kampung gak ada masjid, heran. Kenapa? Orang gak disebut kok kriteria masjid itu harus beton atau apa? Iya kan? Berarti bisa dengan bambu, bisa, ya? Kayu, bisa. Tapi mudah. Tetapi yang perlu dibicarakan adalah orang-orang yang membangun masjid itu. Seakan-akan apa? Kalau kamu sudah bangun orang-orangnya, maka masjid mau seperti apa itu menjadi mudah. Nah, ya. Kalau orang-orangnya sudah dibangun keimanannya kepada hari Allah, kepada Allah, kepada hari akhir, dia adalah orang-orang yang gemar untuk mendirikan sholat, sosialnya, dan tidak takut kecuali Allah, maka itu soal masjid itu soal yang tidak susah bagi mereka. Kenapa? Tinggal tujuh mau dibangun dengan, tinggal tujuh mau seperti apa, enggak kayak sekarang masjidnya dulu yang dibangun, ya, bangunnya bertahun-tahun sampai gak jalan, ya, karena bikin kerencengan gitu, gak jalan, betul nggak? Itu harus pamit dulu susahnya pakai jalan. Setelah jadi kosong, ya, seperti bikin keranda jenazah, betul nggak? Betul nggak? Ayo kita bikin kerajaan jenazah, ayo klaster ini. Jangan nggak mau nyumbang, nanti kalau mati jalan sendiri. Kayak orang pada nyumbangnya. Nggak cukup juga bikin kerajaan untuk kerajaan jenazah. Sudah jadi nggak ada yang mau duluan. Jangankan yang muda, yang tua aja nggak mau duluan. Sama kayak mau masjid begitu, sudah jadi aja pada nggak mau ke depannya, pada nggak mau pergi ke masjid. Bapak sekalian di mana? Mari kita lanjutkan. Jadi sekali lagi poin yang kedua ini membangun masjid transaksinya tidak menggunakan data perintah. Ini menurut saya adalah sesuatu bahwa yang paling penting dibangun orang-orang ini. Kalau orang-orang ini sudah terbangun masjid itu cepat sekali bisa dilihat tempat-tempat yang anak muda berkumpul di situ, orang-orang yang sudah ngaji di mana-mana, sudah pemahaman Islamnya bagus, oh, cepat sekali. Mari kita lanjutkan. Ad-du'a inda tawajjuh ilaiha. Ya. Doa ketika kita mengarah ke masjid. Menuju masjid. Qala Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-'adzil awqal aw al-'adzil awqal." Aw amin aw qudra aw ajal aw yujhal alayya. Adalah Rasulullah kalau keluar dari rumahnya, ya baik ini menuju masjid atau tidak, beliau keluar dari rumahnya mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Ini mana jadi Allah sesatkan dan disesatkan, bisa jadi nggak tahu jalan sesat gitu itu kan, atau nanya orangnya sok tahu kan gitu padahal nggak tahu semua padahal kan banyak orang yang gitu ya. Bisa juga ya kalau kita keluar rumah ya bisa jadi ketemu orang-orang ya, kemudian ya membuat akidah kita menjadi sesat lebih luas lagi. Aw azil aw uzal, atau aku tergelincir, aw uzal, tergelincir. Ya kalau kepleset, kalau pakai jalan kaki, kalau mobil, wah ibu itu berarti ya pilih doanya. Aw azil aw uzal, aku berlindung kepadamu menjadi aniaya, aku jangan sampai aku orang yang dizolim, atau dizolimi. Aw azal aw uzal alayya. Aku jangan sampai aku orang yang menjahili atau dijahili. Ini doa yang jarang kita tahu. Kita tahunya doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah. Ayo doa pergian apa? Karena doa berpergian itu banyak. Dan saya merenungi doa berpergian itu indahnya luar biasa. Saya pernah naik pesawat. Di pesawat itu ada dua doa, versi Islam, versi non-Islam. Gitu pesawat coba. Bapak baca versi ya, versi non-Muslim doanya dengan versi Islam. Itu feel-nya lain sekali. Ini kelihatan kalau ini wahyunya, kalau ini karangan manusia. Ya. Coba kita lihat perhatikannya. Sekarang ini berbicara tentang doa keluar rumah, baik menuju masjid atau tidak. Ya. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu di perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Wa min al-amali ma tardha. Aku memohon agar kau memberikan mengaruniakan kepadaku amal yang kau ridho. Terus kemudian apa? Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadha. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami. Buat biasa saja, buat terasa pendek jarak. Pendek dan tidak itu soal mindset, soal perasaan, ya kan? Betul nggak? Masjid ini jauh-jauh arah hati ini, Pak. Saya heran dengan ketua DKI yang meninggal almarhum dulu ya, Pak Gendra. Pak Kadi Haji, almarhum. Saya kan baru tahu rumah beliau itu setelah beliau meninggal. Jauh, subhanallah. Tapi bisa sholat, itu kenapa hatinya dekat? Yang dekat-dekat ini belum tentu bangun, Pak. Itu kan? Dan banyak di sini saya lihat yang jauh rumah. Buat li'anna mu'adah. Buat dekat jaraknya, buat terasa dekat jaraknya. Ah, kalimat berikutnya ini yang mengubah saya. Ini luar biasa ya, dua perjalanan. Allahumma antas sahibu fis sama. Ya Allah, engkau adalah sahabatku di dalam perjalanan. Ini kalimatnya menggunakan kata sahabat ini kepada Allah, itu menarik sekali. Sayang kita sebuah itu terkadang hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan atas atau di bawah. Ya. Bukan hubungan yang apa namanya yang terlalu formalitas. Apa? Hubungan yang sifatnya itu birokrasinya luar biasa gitu. Tapi hubungan yang sangat dekat, yang mudah. Ya Allah, kau sahabatku dalam perjalanan. Bapak merasakan ya? Kalimat itu tuh luar biasa. Jadi, ya Allah, kau sahabatku dalam perjalanan. Allah. Jadi kita mengatakan kepada Allah, kamu tuh sahabat. Subhanallah. Artinya apa kalau sahabat? Ya teman ngobrol gitu ya, teman lagi. Teman sharing, tertawa lagi. Allahu Akbar. Sekaligus, orang mukmin itu merasakan kebersamaan dengan Allah. Bukan hanya di waktu sholat, gitu ya. Bukan hanya di waktu di masjid. Tetapi dia merasakan kebersamaan dengan Allah itu. Bahkan dalam perjalanan, itu adalah wilayah spiritual. Dalam perjalanan itu adalah merupakan suatu rutinitas yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menarik sekali doa itu. Allahumma anta sahibi. Kalau Allah yakin ada Allah, ya semua kita yakin ada Allah. Betul? Setuju enggak? Berarti kalau kita terpojok pasti yakin sama Allah kan? Makanya yang bilang Tuhan itu ada di pojok tadi. Kalau kita terpojok baru ingat mengingat Tuhan. Bapak-bapak kalian yang berbicara Allah. Jadi, apalagi kalimat berikutnya. Wal khalifatu fil ali. Ya Allah, kau sahabatku di perjalanan. Dan wakilku di rumah. Allah, Tuhan. Allah, ya, sekaligus dia di waktu yang sama. Sedang bersama kita di perjalanan. Sekaligus dia sedang menjaga keluarga yang kita tinggal. Subhanallah. Nikmat apa lagi yang akan kita dapatkan? Ya kan? Mau ketemu atasan dan susahnya ujarnya, birokrasinya luar biasa. Apalagi kemuliaan yang kita miliki, punya Tuhan yang maha kaya, maha perkasa, maha segalanya. Kita adalah makhluknya yang lemah, tapi kita bisa menemuinya kapanpun kita mau dan kita yang melakukan pertemuan. Cukuplah itu sebuah kemuliaan. Kok jadi berongan tuh apa-apa nih? Cuacanya ini agak-agak gimana gitu ya? Agak-agak romantis cuacanya. Makanya saya juga agak romantis gitu pagi hari ini. Apa-apa sekalian yang beli atau apa? Mari kita lanjutkan. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mengkala idza kharaja min baitihi." Siapa yang berkata atau berdoa ketika keluar dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang mengatakan itu? Yaqulu hasbuka. Hasbuka. Allah mencukupi. Hasbiyallah. Udita, kau pasti diberikan petunjuk. Kukita, kau pasti dicukupi. Wukita, kau pasti dilindungi. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan pun akan lari dari ini. Jadi, kalau kita baca doa ini, ada semacam jaminan keselamatan. Kamu dicukupi. Kita ini kebanyakan lupa. Ada juga yang saya ajari doa begini. Ustaz, saya sudah doa sebagaimana Ustaz apa namanya, sarankan sesuai hadis Nabi. Tapi waktu itu sih jatuh dari motor, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Nah, waktu mau pulang kampung, pulang makan doa ini. Doa ya pas itu nanti biasanya kalau kau mikir langsung ayo doa sengaja supaya mengingatkan yang lain gitu. Nah, itu mulai kijang tua loh. Kakak saya kata jadi kijangnya udah bisa disuruh sudah. Pulangnya habis sholat id di tol masih di daerah Jakarta. Itu roda sebelah kiri copot depan pak. Jadi mobilnya begini-gini. Untungnya ya nggak kebalik mobil itu. Dan rodanya pak jatuh dari flyover itu jatuh ke bawah pak. Jadi nyari rodanya itu juga balik. Lalu ya. Ketika kakak di dalam, itu apa tadi ya? Itu karena doa. Kita jadi begini. Kenapa? Coba kalau di tengah hutan kayak begini. Tengah hutan. Karena itu memang nggak bisa kita perbaiki sendiri. Harus ke bengkel. Akhirnya ya kita diseret oleh petugas. Pas keluar pintu tol itu ada apa bengkel Hyundai. Kali ini juga apa Hyundai? Bisa nggak kita balik lagi? Waduh, dia langsung lagi bisa pak kita balik lagi coba. Dan itu cara buka nih bengkel. Subhanallah, nah itu saya bilang. Coba jangan-jangan kita nggak sampai kampung kalau nggak doa. Subhanallah, kita, kita, kita. Makanya saya bilang pemberian Allah itu bukanlah kemuliaan tapi ujian. Musibah itu bukan pengharaman, musibah itu adalah perlindungan. Ah, betul enggak? Setuju mah? Musibah itu perlindungan. Bapak lihat lampu merah itu. Ya, lampu merah itu kalau Bapak lihat sebagai aksesoris baik buat Bapak. Tapi lampu merah itu kalau kita katakan itu adalah jaminan keselamatan bagi kita. Nah, beda kan? Sama-sama lampu merah. Setuju tidak? Mobil itu diciptakan untuk apa? Untuk berjalan kan? Untuk bergerak kan? Aneh diciptakan rem. Rem itu bertentangan dengan tujuan diciptakannya mobil. Betul enggak? Tapi rem itu buat apa? Buat keselamatan kita. Kita ini diciptakan untuk dirahmati. Kita ini diciptakan untuk dibahagiakan oleh Allah. Nah, kok bisa dikasih musibah? Musibah itu adalah remnya. Setuju? Ini bahas Kiki, kok nanya ceramahnya begini ya? Ini Kiki kalau mau begini ngantuk semua. Mari kita lanjutkan. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW keluar dari rumah, lalu berdoa. Doanya panjang yang berikutnya. Allahumma ja'al fi qalbi nura fi basari nura fi sam'i nura wa adni nura wa qalbi nura wa fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allah, ya Allah jadikan di hati cahaya, di penglihatanku ada cahaya, di pendengaranku cahaya, dari kananku cahaya, dari belakangku cahaya, saraf-sarafku ada cahaya, di dagingku ada cahaya, dalam air mataku ada cahaya, di dalam rambutku ada cahaya, di dalam kulitku ada cahaya. Tuhan. Makanya Nabi itu 24 jam itu gak pernah putus dari Allah. Kata para ulama, itulah makna ikra bismi rabbika. Jadi semenjak turun ikra bismi rabbika allazi khalaq, semenjak itu juga Nabi ini setiap aktivitasnya pasti bismi rabbika, pasti menyebut nama Allah, pasti berzikir. Itu salah satu tafsir. Makanya setelah dari kamar mandi keluar doanya. Ufronaka, ya kan gitu ya. Salah satu doanya, aku minta ampun kepada Allah. Kenapa aku minta ampun, salah apa? Nah, biasanya saya selalu berzikir menyebut nama Allah. Tapi di toilet tidak pantas nama Allah disebut. Maka aku minta ampun, tidak menyebutmu. Ya. 24 jam. Syukurlah kalau bisa 40 doa tapi tidak pernah minta ampun ya. Beda ini dengan Nabi itu memang tipis-tipis ya. Betul lah. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Jadi ya. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Banyak kalau yang tidur sini yang mirip-mirip Nabi lah. Mari kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW berkata, apabila seorang keluar dari rumahnya untuk sholat, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man syaya hadza, fa inni lam akhu syarran wa la bataran wa la riya'an wa la sum'atan. Kharajku intiqa'a suhtika wa tiara'a rahmatika. As'aluka an tunqidhani minan nar. Wa antaghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa qala Allahu fi 70 alfa 'alam. Yastaghfiruna lahu wa qala Allahu 'alaihi wajhi hatta yaqra salat. Hatta yaqra salat. Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk sholat, hendaklah dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta, dengan haknya perjalananku ini. Sungguhnya aku tidak keluar untuk keburukan dan kesombongan, serta tidak keluar karena riya atau sum'ah. Aku keluar, ya Allah, dari rumahku untuk menghindari murkamu dan mencari ridhomu. Ya Allah, aku memohon engkau menyelamatkanku dari neraka. Engkau ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka Allah akan menurunkan untuknya 70 ribu malaikat yang meminta ampun untuknya. Dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang ini sampai dia selesai sholat. Subhanallah. Tapi yang menarik dari kalimat-kalimat tadi, saya ingin mengatakan, tadi itu romantis banget ya hubungannya dengan Allah. Romantis. Kita tuh kalau lagi susah doang, baru romantis hubungannya dengan Allah. Ya kan betul kan? Kalau lagi kena musibah, utang banyak lagi, anaknya sakit gak sembuh. Nah, saya sayang banget. Romantis itu ya. Subhanallah. Makanya kadang-kadang musibah itu membuat kita mencicipi nikmatnya dekat kepada Allah. Musibah itu kadang-kadang mengajarkan kita cara berdoa. Itu musibah itu mengajarkan kita cara berdoa. Tapi jangan minta musibah ya. Jangan minta musibah, nggak boleh minta musibah. Tapi musibah itu kalau sudah datang, subhanallah. Kita mengatakan radhiyatu billah ya rabbi al-islam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Itu keluar rumah ya. Yang berikutnya adalah doa ketika memasuki masjid dan ketika keluar dari masjid. Ya sunnah liman awal dan keluar masjid ayat dukul diri dihidupna. Disunahkan orang yang masuk masjid untuk masuk dengan kakinya yang kanan lalu berdoa, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Baru berdoa, boleh selawat dulu ya. Boleh Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ada yang singkat, ada yang panjang. Ini doa masuk Masjidil Haram juga ini kalau kita mau umrah. Wajib awal dari urus kalau dia beri sedih ilustra. Kalau dia keluar dari masjid, keluarlah cara dengan kaki kiri, lalu berdoa Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma qilli dhunubi, waftah li abwaab fadlika, Allahumma aqsimni minasy syaithanir rajim. Bisa ini juga kalau pendek, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bisa juga. Ya. Ada versi pendek, ada versi panjang, ini yang versi panjang. Ternyata dalam Islam kanan kiri itu penting ya, betul ya. Kalau orang zaman sekarang katanya kotak kanan kotak kiri, ya kan? Kotak kiri itu contohnya apa? Ayah dulu baru bersedekah, kotak kiri. Kalau kotak kanan sedekah dulu baru kaya, kan gitu. Betul lah. kalau otak. Kiri itu nyaman dulu baru bisnis, kalau otak, otak kanan enggak. Waduh, lagi enggak punya enggak apa gitu, bisnis gitu. Ya kan gitu, enggak kanan. Makanya yang kiri-kiri kan orang yang pernah bisnis, dan kiri-kiri. Yang kadang-kadang jadinya naik mobil. Pribadi gitu ya. Ya pokoknya itu orang yang terakhir seperti ya, orang yang terakhir. Wah, berkenan yang diberikan Allah. Tadi doanya sih ya. Kemudian keutamaan berjalan ke masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Syekhan Bukhari Muslim. Man qada ila masjid wa ra'a Allahu lahu jannah nujulan ka kullama qada wa ra'a. Siapa yang pergi ke masjid dan kemudian pulang darinya nanti, maka Allah menyiapkan untuknya di surga hidangan setiap dia pergi dan setiap dia pulang. Hidangan, hidangan. Baru orang pergi ke masjid itu dapat hidangan. Nah, kalau bapak belum merasakan hidangan itu berarti bapak belum merasakan iman ke masjid. Bagi orang yang sudah biasa ke masjid, dia merasakan hidangan. Betul tak? Gak bisa diceritain katanya. Subhanallah. Gak bisa diceritain iman. Orang yang pergi ke masjid sepanjang hari bahagia dia. Jadi bahagia itu sudah hati. Pergi ke masjid. Betul tak? Sekali aja. Nah ini menarik. Ini menarik. Ini saya ingin memotivasi bapak-bapak ibu untuk ke masjid. Dari hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aytumur rajula ya'qadul masjid fashhadu lahu bil iman." Ini menarik sekali. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat seseorang yang biasa pergi ke masjid, maka berikanlah kesaksian kepadanya bahwa dia itu orang beriman. Seakan-akan kalau orang enggak pernah ke masjid, kamu jarang bersaksi kalau dia beriman. Jadi kalau ada orang meninggal kira-kira gitu, apakah dia orang baik? Oh iya, aku masjid. Ya, orang baik kan gitu. Betul kan? Apa buktinya? Orang baik kok gak ke masjid? Dia kan lucu. Betul kan? Pencinta harta pergi ke mall, betul kan? Pencinta harta pergi ke mall. Makanya pernah saya sampaikan, Rasulullah ketika pergi ke Madinah, yang dilakukan pertama apa? Mau masjid, betul nggak? Itu artinya apa? Orang mukmin dan masjid itu seperti ikan dengan air. Saya pernah bilang, ikan itu nggak bisa keluar dari air. Gelisah dia. Jadi kalau ada orang muslim tinggal di tempat yang nggak ada masjidnya nggak gelisah, itu aneh. Saya ulang lagi, aneh. Jadi orang mukmin itu pas mau beli rumah, masjidnya mana? Masjidnya mana? Itu orang mukmin. Tapi kalau orang tak beriman, mau di mana mau? Mau jadi mukmin kita. Bapak, ibu sekalian nanti mau tanya. Apa dalilnya? Nah, ini bukan apa dalil. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Taubah itu. Inna ma ya'muru masajidil Allah. Ayo. Ma? Apa yang kedua? Sebenarnya yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah. Berarti sesuai dengan hadis Nabi tadi, siapa kamu kalau melihat orang lagi ke masjid, maka berikanlah kesaksian kalau dia itu beriman. Karena Allah berfirman, sebenarnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman. Surah sudah mudah sini semuanya juga tertulis sebagai orang yang beriman. Allah indah sekali ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan fardhu salat fardhu, maka langkah-langkahnya satunya menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya itu mengangkat derajatnya di sisi Allah. Hadis riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Al-bait al-masjidu baitul litaqiyyin. Allah. Ini berarti perlu dipersaksikan kalau orang penghuni masjid itu bertakwa. Al-bait al-masjidu baitul litaqiyyin. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Wa taqallahu liman kana al-masjidu baita. Dan Allah menjamin siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah akan menjamin dirham kebahagiaan. Warahmah, mendapatkan rahmat. Waljawal ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Dan Allah akan menjamin orang ini yang seakan-akan masjid itu rumahnya. Itu berarti apa? Ustaz yang bisa dari masjid. Kira-kira seluruh hatinya terkait dengan masjid, Allah jamin dia mampu menyeberangi jembatan sirat di akhirat dan subhanallah. Orang tak pernah masjid jatuh mulu itu dari sirat. Karena para ulama mengatakan siratal mustaqim di dunia dengan siratal mustaqim di akhirat itu ada hubungannya. Jadi kalau kita di dunia ini lurus hidupnya, tidak melanggar, maka di sana juga tetap jalannya gitu di sirat yang di akhirat. Tapi kalau di dunia ini belok-belok gitu ya, gitu ya, yang haram juga, yang syubhat juga, itu jatuh, naik lagi sama di sana nanti. Kemudian masuk poin berikutnya, ya. Tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa'a ahadukum al-masjid falyusalli sajdatayn qabla an yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia salat dua rakaat sebelum dia duduk. Ya, jadi jangan duduk dulu baru salat dua rakaat di masjid. Karena ngobrol dulu baru salat. Jadi masuk tuh langsung sholat. Kalau bisa hindari dulu salam sama yang lain, sholat dulu. Baru salam sama yang lain, kenapa? Ya itu ada masuk rumah kan salam dulu. Apa namanya? Ucapin assalamualaikum dulu. Assalamualaikum yang kita kemasin itu ya itu tadi. Saya tahu. Ada hadis yang ingin saya sampaikan di sini, Pak. Menarik. Ini bagi yang suka berpergian ya. Hadis ini mantap. La tasuddur rihal illa ila salatati masajid. Janganlah kalian sangat menginginkan berpergian, menyiapkan kendaraan untuk berpergian, jangan kecuali ke tiga masjid. Nah, yaitu Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Itu berarti apa? Perjalanan sholat masjid itu dari masjid ke masjid. Ya, dibuka dengan masjid, ditutup dengan masjid. Coba, bagaimana Allah nggak siapkan kita untuk menjadi orang bertakwa? Pagi-pagi dibuka dengan masjid, betul nggak? Siangnya ke masjid. Asarnya ke masjid, maghribnya ke masjid, tutupnya subhanallah, memang itu sudah dirancang, sudah dirancang untuk masuk surga, saya bilang. Yang terancang itu sudah Allah. Jadi kalau anak-anak kita mau aman, itu aja. Dia lagi ke masjid aja, insya Allah. Jangan sampai ke mall lebih sering daripada ke masjid. Nongkrong lebih sering, itu susah kok. Anak yang biasa ke masjid, insya Allah. Oke, berikutnya, ini penting. Zuhruf atul masjid. Kita berbicara tentang kemewahan masjid. Ya, bagaimana masjid-masjid mewah? Dari arah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laraku musnah hatta yatabahan nas di masjid." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang itu bermega-mega untuk bangun masjid mega-mega. Ya. Ada yang emas tuh banyak, tuh nggak? Tetap aja nggak makan, gimana? Mending, iya, emas tuh banyak. Jamaahnya tumbuh cuma dua orang. Ada yang daging kita itu hanya sekedar bentuk luar, kita ini substansial. Jangan cuma bentuk luar gitu, keren mungkinnya, tapi sepi jemaah. Banyak jemaah sepi petunjuk, itu begitu. Ada masjid sepi jemaah, ada jemaah sepi petunjuk. Coba jemaah kan banyak sepi petunjuk itu. Penyidang buta, bukan jemaahnya banyak kan? Sepi petunjuk. Sekaligus kadang-kadang ini penting juga, masjid mewah. Saya perhatikan kalau di sini, insya Allah enggak, saya sudah lama ada di sini kan. Ini masjidnya mega, semuanya mewah segala macam. Tapi mohon maaf, ya marbut-marbutnya enggak diperhatikan kadang-kadang. Mohon maaf, kita tidak pernah berpikir apakah layaknya yang kita berikan untuk yang ngurus masjid ini, yang marbut-marbutnya yang nyakuin. Kita ini nyaman ini, mereka nyaman. Itu karena mereka yang tidak terlihat itu. Insya Allah kalau disimulkan. Saya bukan ada kesalahan, bukan. Karena saya kan keliling masjid banyak. Ada yang sudah punya keluarga, ada yang tumpuannya adalah menjadi tumpuan keluarga, kemudian dia kemudian bersih masjid begini. Kita banyak orang-orang yang seperti itu pasti tidak kita perhatikan. Kalau Ustaz, kalau dia omongin, rata-rata orang merhatiin kenapa? Ustaz tidak perhatian aja di sumber tanya, di depan itu. Kan gitu, betul nggak? Tapi kalau orang-orang di belakang layar, itu di belakang layar, Pak. Itu seringkali tidak kita perhatikan sama. Kita itu sering tidak perhatikan istri kita, karena istri kita itu di belakang layar. Seperti besi dia di dalam. Makanya kita tadi kan abai terhadap istri. Ya, pakaiannya, maupun keluhannya, jangan kita. Ya, karena memang istri tidak tampak. Karena apa sih marbu-marbu tukang satu kita? Itu perlu kita coba tanggungkan kita. Lihat lagi apakah ini sudah pantas atau tidak. Mulia sekali mereka itu. Setiap orang yang sholat di sini, semua mereka dapat pahala dari sholat yang dibantu. Ya, ini ya Pak. Insya Allah ya. Pak, kebetulan aja. Ya, siapa tahu lupa. Kan gitu ya, betul kan? Siapa tahu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, maunya ditashil masjid. Aku tidak diperintahkan, ya, kata Rasulullah untuk memegahkan itu. Lalu kita punya agama cara masjid Yahud buat Nasara. Kalian akan memewahkan masjid, tempat-tempat ibadah itu sebagaimana Yahudi dan Nasrani memewahkannya. Dan terakhir, ya bahwa Umar memerintahkan untuk bangun masjid lalu berkata, akhirnya kita motor, bangunlah masjid dengan cara jangan sampai orang itu kehujanan. Wa iyyaka an tuhammar aw tusaffar kata akhirnya, jangan sampai masjid itu kalian kata Umar. Apa yang membuat mewarnai masjid dengan warna merah atau warna kuning? Karena itu akan membuat manusia terfitnah. Nah, kelihatan gelangor, kelihatan mencerai, gitu seperti itu. Tapi ini pendapat umat, pendapat ya, bukan hadis ya. Artinya kalau hadis itu mutlak. Kalau pendapat sahabat, kalau memang tidak sejalan dengan hadis, baru kalau sejalan ya kita ikuti. Ini pendapat. Dan semua ulama sepakat bahwa perkataan selain Rasulullah bisa diterima, bisa ditolak. Yang harus diterima perkataan Rasulullah SAW. Tetapi saya pikir ini maknanya luar biasa. Kita ambil substansinya. Umar mengatakan ini jangan bermegah-megah. Jangan bermegah-megah dalam soal-soal ini. Yang penting adalah isinya, majelis taklimnya seperti ini yang perlu kita perhatikan. Kajiannya, memakmurkannya, ada TPA, ada TK dan seterusnya. Itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi dikatakan bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Masjid Al-Haram. Iya. Jadi tolong ukurnya, karena dari riwayat mengatakan bahwa Masjid Al-Haram itu sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada kalau dari mereka. Yang kedua, masjid ini definisinya apa, luas bangunan atau jumlah jemaah, Pak Ustaz? Karena saya melihat ada musola yang lebih besar dari masjid. Terus pertanyaan berikutnya, ada dokumen namanya masjid, Masjid Jami itu, Pak Ustaz, tapi jumlah jemaahnya waktu mau sholat jemaah itu kurang dari 20. Nah itu apakah sholat jemaahnya diteruskan atau gimana, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa jaraknya 40 tahun. Tapi jangan dijadikan itu bangunan fisiknya. Ya, bukan, jangan dijadikan bangunan fisiknya. Kalau bangunan fisiknya kita bisa tahu riwayatnya. Apa yang tanggalnya, usia yang pasti oleh siapa, itu tahu. Tetapi itu memang diperuntukkan untuk ibadah, kira-kira menjadi tempat khusus untuk ibadah. Itu maksudnya, bukan pembangunan isi yang ini, bahwa luas sebuah tempat yang tempat tertentu, banyak tertentu yang khusus diperuntukkan untuk masjid. Nah, itu yang dimaksud dengan dibangun pertama kali itu. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika ditempatkan di Mekah itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idz bawwa'na li Ibrahim makan al-bait. Dan ingatlah ketika kami jelaskan kepada Nabi Ibrahim adalah tempat rumah Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu diberitahu ini tempatnya. Baru kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan. Nah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Jadi Nabi Ibrahim diberitahu ini rumah Allah ini, wa Ibrahim ya. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Meninggikannya. Karena cuma Nabi Ibrahim yang diberitahu. Kalau enggak ada tanda-tanda ketinggian, tanda-tanda bangunan, saya enggak tahu. Maka Nabi Ibrahim pun meninggikannya. Jadi yang meninggikan itu Nabi Ibrahim. Tapi peruntukannya bahwa ini untuk masjid adalah Allah. Nah, gitu ya. Nabi Ibrahim meninggikan itu. Ya, sampai terbekas kelapa kaki Nabi Ibrahim itu di situ. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim letakkan batu di situ. Letakkan batu itu supaya apa? Supaya maksimal. Apa namanya beliau, jadi beliau itu orang yang maksimal dalam beribadah, maka berkas ya. Sampai berkas kaki itu sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah batasan masjid ya dengan musola. Musola itu istilah orang Indonesia tentang itu ya. Istilah orang Indonesia aja, tempat yang lain tidak ada istilah musola. Masjid aja. Mungkin ada masjid yang kecil, ada masjid yang besar, sesuai dengan keluasannya. Ya. Keluasan di Indonesia ada istilah musola, di masjid tidak ada istilah musola. Semuanya masjid. Cuma memang kalau kecil dia tidak dipakai untuk jumatan, bukan karena tidak sah sholat jumat, jika tapi karena keterbatasan tempat ada masjid yang lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi ya, ketika mendengar kata musola ya bayangkan saja masjid itu permasalahan. Karena musola itu hanya istilah orang kita, Sebenarnya musola itu tempat sholat dari sisi kebahasaan, masjid tempat sujud, ya sama-sama dia juga sebenarnya. Ya, cuma apa namanya beda nama, sama-sama substansi, gitu kan? Ya, namanya beda. Saya di masjid dipanggil jumhur, di Indonesia dipanggil jumhar. Orang ini ingin juga, gitu. Ya, jadi itu suara namanya. Bukan sebenarnya musola sah, untuk masjid. Untuk sholat Jumat sah, masjid sah. Di mana ada tempat yang sah kita sholat, maka sah untuk sholat Jumat. Adapun para ulama mensyaratkan jumlah-jumlah, itu lebih banyak pendapat daripada hadis. Kenapa saya katakan pendapat? Karena pertama kali sholat Jumat itu dilakukan, kebetulan saja jumlahnya sekitar 40 orang. Kebetulan, tapi tidak ada redaksi yang mengatakan apabila tidak sampai 40 orang, tidak boleh, tidak ada begitu. Bahwa kami dulu pertama kali sholat Jumat, jumlah kami hitung oleh sahabat. Kebetulan saja jumlahnya 40. Nah, tapi ingat, ada, tidak, karena itu ada sebagian yang mensyaratkan jumlah 40. Tapi itu kesimpulan saja, bukan redaksi hadis yang secara jelas mensyaratkan 40 gitu ya. Oke ya. Jika kita yang mensyaratkan 40 ikut berdasarkan hadis enggak apa-apa gitu ya. Mengandalkan. Tapi secara rasional hadisnya betul-betul tidak ada yang mengatakan bahwa syarat sholat Jumat itu 40 orang apabila tidak tidak sah ada. Yang ada adalah kami dulu sholat Jumat dan jumlah kami itu rasional. Jadi sahabat menceritakan tentang sholat Jumat pertama kali serta menghitung jumlah saat itu sehingga itu dijadikan syarat oleh sebagian. Bukan berarti hadisnya syarat dan sebagainya. Jadi sholat Jumat itu 4 orang, 3 orang sah. Oke. Allah Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sempat tadi menyinggung kesejahteraan marbot, saya mau bertanya, apakah bisa kesejahteraan marbot itu diambil dari ya? Apakah apa namanya apa namanya marbot itu bisa diambil dari zakat marbot? Kembali itu akan masuk nanti di penafsiran itu waktu sabilillah nama sadaqah sendiri fuqara dan masakin. Dia dulu marbunya fuqara atau masakin ya. Berarti kalau nggak masuk di sini ya dia masuk ke bawah ya fuqara dan wal amilina alaiha. Mereka ikut ini nggak dalam pengelolaan zakat mal ini? Kalau mereka ikut mengelola pasti mendapat dari jatah yang ini wal mu'allafati. Orang perlu dijinakkan artinya. Saya tidak akan masuk di sini. Mualaf itu bukan masuk Islam. Kita ceritanya mualaf masuk Islam. Kalau mualaf itu betul-betul orang perlu dijinakkan. Makanya kalau ada preman, kalau kita kasih duit jadi lagi ke masjid itu juga mualaf. Iya. Orang kalau kita kasih uang, enggak mudah uang aja sudah. Mualaf itu artinya bukan masuk Islam. Tidak ada dalam istilah-istilah Islam itu hanya orang Indonesia juga yang bermualaf. Salah satu saja orang yang perlu dicintakan. Pokoknya orang-orang memusuhi masjid kira-kira itu. Kalau kita kasih uang sih jadi tidak memusuhi. Mualaf. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang terpanggil ya seperti budak, walau hari ini orang yang berhutang, kuat bisa dirilah. Ya, bisa dirilah. Maksudnya bisa dirilah, mungkin. Karena mereka, apa namanya, bicara untuk kebaikan. Semua ini, semua kegiatan di masjid ini yang bicara sama mereka tidak bisa berjalan kepada mereka. Bisa dari situ. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya keadaan masjid itu juga bisa jadi sumber kekecewaan, sumber jadi membuat orang menggerutu, kecewa. Misalnya begini, Pak Ustaz, ada masjid atau musola yang memasang mic-nya itu keras-keras. Kemudian semua aktivitas itu dilakukan dengan mic. Misalnya setelah sholat, mau zikir, tahlil, kemudian juga setelah ada pengajian, kadang-kadang anak-anak menyanyi keras-keras, kemudian juga segala aktivitasnya itu dicurahkan melalui speaker yang begitu keras, bahkan 1-2 km kedengaran. Sehingga orang yang di sekitar itu yang Islam aja itu sangat ya, menggerutu, sangat menarik. Apalagi kalau itu katakan waktu subuh, ibu-ibu kan sholat itu kan di rumah. Nah ibu-ibunya itu pada cewa gitu menggerutu, sehingga mereka nggak bisa khusyuk untuk sholat. Nah apalagi kalau misalnya hari biasa ada acara pengajian, di sebelahnya ada kantor yang memerlukan orang konsentrasi, atau di rumah orang yang perlu orang ketenangan gitu. Itu yang Islam aja sangat begitu kecewa. Apalagi yang bukan Islam, bisa kita bayangkan. Terus terang kalau mereka jujur, kadang-kadang mereka sumpah serapa kepada kita. Katanya Islam itu membawa rahmat lil alamin, tapi nyatanya begini. Nah gitu ya. Jadi menurut saya kadang-kadang itu kan membawa menurunkan citra Islam, merusak citra Islam. Dengan alasan siar, siar itu saya kira sesuatu hal yang membuat orang itu tertarik, menarik, bukan membuat orang itu kecewa, merugi. Ya, mohon pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, dan itu memang fakta, ya, fakta di lapangan seperti itu. Itu namanya masjid tidak ramah lingkungan. Iya, masjid itu harus ramah lingkungan. Harus ramah lingkungan. Bagaimana orang mau tertarik ke masjid kalau masjidnya sendiri tidak ramah lingkungan? Itu dari sisi kedua, tidak boleh mengganggu tetangga. Para ulama mengatakan termasuk mengganggu tetangga, kita baca Quran keras-keras. Baca Quran keras-keras saja. Padahal itu kan baca Qurannya dibayar, tapi tetangga terganggu, itu sudah mengganggu tetangga. Dan tahukah kita mengganggu tetangga seperti apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang lakukan kata-kata itu? Mandaya manusia membawa Islam. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguan? Makanya indikator keimanan itu dari etika kepada tetangga. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangga sendiri. Saya heran. Kalau di kampung itu, jadi kita di kampung dulu mungkin. Dulu itu gak bukan, sekarang udah masuk kok. Di sebelahnya gak ada komplek, sebelahnya gak ada kantor. Akhirnya memang, ya, apa namanya, tokohnya harus kita dekati. Tokohnya. Tapi tokoh-tokohnya ini kadang-kadang, ya. Makanya kebenaran itu tidak dilihat dari tokoh. Tapi tokoh itu dilihat melalui Al-Quran, benar gak? Saya memang agak sulit kalau di kampung-kampung itu untuk benar-benar saya ada contoh. Termasuk saya bilang, bukan soal tidak boleh minta di jalan, tapi orang yang minta di jalan itu juga mengambil hak orang lain. Itu apa tidak ada cara lain mungkin? Saya ingin bacakan hadis, Pak, untuk menjawab apa yang Bapak sampaikan. Dari rumah, bahwa Rasulullah SAW keluar menemui sahabat yang sedang sholat, dan suara mereka keras dengan bacaan, lalu Rasulullah menjawab, sungguhnya orang yang sholat sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya. Tidaklah dia melihat, ya, apa yang diucapkan kepada Tuhan. Janganlah ya, sebagian kalian itu mengeraskan suaranya dengan Tuhan. Ya. Kemudian dari Asy'ari Al-Qudri, Rasulullah yang tinggal di masjid, kemudian mendengarkan para sahabat suaranya keras. Lalu Rasulullah SAW membuka kordennya kalau kita bilang. Lalu bersabda, semuanya, semua kalian sedang mengajak kepada Tuhan. Janganlah ya, sebagian kalian mengganggu yang lain. Ya. Janganlah satu orang yang terkenal meninggikan suaranya di atas yang lain. Berarti sama yang di sini saja itu kalau kita pengaras kerjaannya mengganggu. Kalau jauh-jauh Pak, karena ada orang yang musyawirnya itu keras lama lagi. Itu aja kita tuh terganggu itu. Sampai mohon maaf ya, dalam agama kita tuh jangan kamu kalau habis makan bawang mentah, kalau orang Arab itu kan ngomong, jangan ke masjid. Itu bagaimana agama kita itu ramah lingkungan. Sampai Allah pun subhanallah. Termasuk ganggu tetangga, kamu masak tapi enggak bagi tetangga itu ganggu. Coba lihat ini. Padahal kan kalau siang-siang nih, orang masak ikan asin kan, kita lagi lapar nih. Tetangga masak ikan asin sama sapu terasi. Kita bilang deh. Gak lah, kamu menikmati. Tapi agama mengatakan, itu kamu mengganggu dia. Ayo bagi dia. Lihat bagaimana agama ini. Revolusinya. Maka keimanan kita tuh dilihat dari sikap kita kepada tetangga. Tidak akan masuk surga kecuali orang baik. Ya Rasul, bagaimana saya tahu saya orang baik? Kata Rasul, tanya tetanggamu. Kalau tetanggamu bilang kamu baik, itu orang baik. Kalau tetangga kamu bilang kamu itu bilang orang baik, pasti kamu bukan orang baik. Bayangkan Pak, tetangga itu dia bisa beli rumah di tempat lain Pak. Tetapi dia mau memilih mau dekat kita Pak. Padahal bumi ini luas. Kerjanya di ngurusin barang-barang itu, duitnya banyak banget. Itu tinggal terus kenapa saya tinggal terus berada di pusat. Itu tuh pasti yang gak malu berkeluar di kampung. Tinggal. Itu nanti terus. Makanya selain azan dan qomat, suaranya ketawa aja. Tapi kalau ada yang sakit gigi, banyak apa? Banyak apa kita lagi? Jadi gigi. Siapa dia? Dia sholat. Bentuk luarnya sholat, tapi nggak substansial. Kenapa? Bayar naunah. Saya pernah lihat itu di kampung itu hanya 150 meter dan masjid yang sangat-sangat besar itu. Terus saya tanya, kenapa masjid berdekatan seperti ini? Gitu. Rupanya mereka bersaudara, terus berkonflik, sehingga bikin masjid baru yang besar dalam masjid. Itu mereka bagaimana orang dan lainnya? Sebenarnya, kalau kita lihat, tidak ada kriteria. Sebenarnya sesuatu yang bersifat etnis itu kan, ya, etika itu kan sesuatu yang lebih dewasa, kedewasaan, etik, yang seperti gini aja lah. Kita buka warung bakso, tapi nggak usah bukan yang dilarang untuk jual bakso lagi sesuai dengan kata. Tapi kalau orang itu dewasa, mikir itu cuma untuk perasaan saja sebenarnya. Para ulama mengatakan perasaan itu katanya indera yang paling rendah. Jadi perasaan itu indera yang paling urutan pertama. Cukup dengan menggunakan perasaan saja. Sehingga agama tidak mengatur cara. Itu cukup kamu punya perasaan dari kamu. Iya. Itu bukan berarti boleh, tapi tadi pakai perasaan tadi sudah cukup. Apalagi kalau pakai logika berpikir itu cukup lagi. Nah, sehingga ya tadi tidak ada memang ketentuannya, jaraknya juga ada, tetapi tidak ada secara tertulis, tetapi secara etis ya pasti ada, secara etis ada. Kadang-kadang hukum ya, ketika itu lebih dewasa etika loh. Contohnya bapak naik mobil atau naik kereta api, bapak duluan dari pagi sampai dapat tempat duduk. Duduk loh. Nggak lama ada nenek-nenek di depan berdiri. Nenek-nenek minta duduk. Pak, saya kan udah tua. Bapak boleh nggak kelar? Bu, saya dari pagi sengaja di depan tempat duduk. Bu. Secara hukum bapak boleh, gak ada larangan, tapi secara etika, gak beretika. Nah, makanya ada di zaman Nabi namanya masjid diror. Jadi kalau udah dari awal persaingan, sampai masjid diror itu persaingan untuk menyaingi masjid yang lain, untuk menghancurkan masjid lain, itu namanya masjid diror. Zaman Nabi itu pernah di. Nah, makanya pak sekali lagi, jangan apatis dengan kekuasaan yang gini-gini. Perlu anggota dewan yang agak ngerti agama untuk mengatur yang gini-gini pak, supaya ada undang-undangnya. Betul lah. Ya, kita nggak apa nggak jadi politik praktis lain buat kamu. Saya juga nggak tahu di lokasi. Tapi yang gini-gini penting juga diatur supaya tadi keluhan-keluhan kita tadi menjadi sebuah produk undang-undang sehingga umat ini makin menyatu. Tidak dikritik korban bikin kecil, kita tersinggung bikin kecil, kan gitu. Ada aturannya gitu. Nah, ini penting. Ya, Allah Ta'ala bismillah. Dari kita doa, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.